Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, apabila seseorang menuntut ilmu, maka hal itu akan terlihat pada khusyuknya, pandangannya, lisannya, tangannya, solatnya, dan zuhudnya. Apabila seseorang meraih salah satu bab ilmu lalu dia amalkan, hal itu lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Dinukil dari Awaiq Al-Talaq, karya Asy-Syaikh Abdussalam bin Barjas.